diriwayatkan dari beliau oleh Al-Miswar Ibnu Makhramah, juga sahabat radhiyallahu ta'ala an. Amr ibn Auf ini Badriyun, wakana syahida Badran, berarti dia salah satu dari pasukan perang Badar. Amr ibn Auf ini sebagaimana dijelaskan oleh Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr ibn Auf, pernah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 10 yang dijanjikan surga atau dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 10 orang yang dijanjikan surga, salah satunya adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah min as-sabiqin al-awwalin, salah seorang dari as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dan awal-awal beriman. Abu Ubaidah diutus oleh Nabi ke Bahrain menurut penuturan Amr ibn Auf. Ya. Diutus Abu Ubaidah oleh Nabi ke Bahrain. Misi dari pengutusan ini adalah mengambil pembayaran jizyah. Mengambil pembayaran jizyah. Jizyah adalah upeti, pembayaran yang dibayar oleh sebuah negara atau wilayah kepada kaum muslimin dengan ketentuan kaum muslimin tidak memerangi dan juga tidak membantu apapun usaha untuk memerangi negeri tersebut. Ya. Dijaga keamanannya. Pertama tidak diperangi, kemudian dijaga keamanannya. Ini negeri yang mesti membayar jizyah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah diutus untuk mengambil pembayaran jizyah dari Bahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Bahrain ini telah melakukan musalahah, yaitu perjanjian untuk damai dan tidak akan memerangi. Mereka juga tidak dipaksa memeluk Islam, tetapi mereka bersedia untuk membayar upeti, yang dimaksud dengan upeti jizyah tadi. Nah, inilah sekilas tentang Bahrain. Ketika hubungan dengan Bahrain ini adalah hubungan aman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan seorang gubernur atau pemimpin di Bahrain yang beliau angkat sebagai wakilnya di Bahrain, kalau sekarang mungkin duta besar, ya, yang akan mewakili apapun keputusan negara Islam ketika itu, yang berada di sana adalah Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami yang menjadi perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Bahrain, yang tujuan dan pekerjaan serta tugasnya adalah mengurusi urusan Bahrain, membantu mereka menjaga keamanan, dan juga nanti mereka, ia yang menerima pembayaran jizyah dari ahlul Bahrain. Ya, jadi Al-Ala ibn al-Hadrami perwakilan Nabi di sana, sementara Abu Ubaidah utusan Nabi untuk mengambil pembayaran jizyah. Jizyah ini bentuknya harta, harta benda, emas, perak, dan yang lain-lainnya. Ya. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Kata Amr ibn Auf radhiyallahu an, terdengarlah berita akan kedatangan Abu Ubaidah oleh orang Ansar. Ya, bahwa Abu Ubaidah, mereka tahu bahwa Abu Ubaidah diutus ke Bahrain untuk mengambil pembayaran jizyah, dan ketibaannya di Madinah itu sampai ke telinga orang Ansar radhiyallahu taala anhum. Fawafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan pasca sampainya Abu Ubaidah di Madinah membawa banyak uang tadi, membawa banyak harta, mereka kebetulan melaksanakan sholat subuh bersama Nabi. Malamnya mungkin mereka mendengar, dan untuk bisa mendapatkan bahagian dari harta tersebut, mereka dapat kesempatan berjumpa dengan Nabi sholat subuh. Ya. Fawafau salat al-fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharaf. Selesai Nabi salat subuh, beliau pun beranjak pergi meninggalkan masjid. Fata'arradu lahu. Maka orang Ansar yang tadi malam mendengar kedatangan Abu Ubaidah menghadang Nabi. Menghadang Nabi maksudnya menjumpai Nabi ketika Nabi pulang atau keluar dari masjid. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika beliau melihat mereka menghadap. Ya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyadari dan mengetahui maksud dan tujuan mereka menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tersenyum. Ya. Nabi tersenyum. Summa qal, lalu Nabi berkata, adhunnukum, di sini tertulis ada qad ya. Adhunnukum qad dalam kitab kita. Adhunnukum qad, tetapi ternyata di dalam kitab yang tadi kita dengarkan bacaannya tanpa qad dan tidak berbeda. Tidaklah merubah makna. Adhunnukum, kalau kita baca dengan yang tertulis di sini, adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Saya mengetahui kalian, ya, atau mengetahui kalian sungguh telah mendengar, ini bahas dalam kata-kata qad. Saya mengetahui kalian mendengar, ya, tanpa qad. Qad itu artinya sungguh. Ya. Saya mengetahui adhunnukum, karena dhan terkadang bermakna meyakini. Ya. Saya yakin kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba membawa sesuatu dari Bahrain. Ya, jadi Nabi SAW menyadari maksud kedatangan mereka dan dia tersenyum. Dan dia bahkan menegaskan, saya meyakini bahwa kedatangan kalian ini karena kalian mendengar Abu Ubaidah tiba dari Bahrain membawa harta. Ya. Berarti Nabi SAW tidak merasa berkecil hati dengan kedatangan mereka meminta. Karena memang beliau manusia yang paling dermawan. Ya. Yang paling dermawan. Jadi kedatangan mereka meskipun dia tahu tujuannya meminta bahagian dari harta yang didapat, yang dibawa oleh Abu Ubaidah, justru bergembira. Nabi SAW bergembira dan tersenyum dan tahu bahwa mereka butuh harta. Ya, mereka membutuhkan harta. Mereka datang bukan untuk berbanyak-banyak, tetapi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari harta kaum muslimin yang didapatkan oleh pemerintah kaum muslimin. Ya. Faqalu, jawaban orang Ansar, ajal ya Rasulullah. Iya, kami mendengar dan kami sekarang datang menjumpaimu. Qal, fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Jadi Nabi SAW sampaikan lampu hijau kepada mereka. Tidak usah kalian khawatir, bergembiralah dan berharaplah bahwa yang akan terjadi apa yang menggembirakan kalian. Jadi ya, insyaallah kalian akan dapatkan jatah kalian. Kata Nabi SAW. Yang pertama yang sangat luar biasa adalah tersenyumnya Nabi. Tersenyum gembira, tersenyum bahagia, bukan tersenyum yang sinis. Bukan senyuman sinis, tapi senyuman bahagia. Senyuman gembira. Senyuman melihat betapa keadaan para sahabatnya ya, sama dengan kebutuhan mereka terhadap harta. Dan ini menunjukkan kedermawanan yang sangat sempurna pada Nabi SAW. Ya. Kedermawanan yang sangat sempurna. Orang datang meminta, dia gembira. Orang datang meminta, bahagia, dia gembira. Ya. Kemudian justru dia tambahkan dengan ungkapan abshiru. Tenanglah. Ya, tenanglah. Insyaallah yang akan terjadi apa yang menggembirakan kalian. Jadi mereka sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwa mereka akan mendapatkan bahagian dari harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain. Lalu ini yang berhubungan dengan bab kita. Ungkapan Nabi kepada Ansar, kepada siapapun juga dari umatnya. Fawallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Ya. Menunjukkan bahwa kedatangan Ansar itu karena butuh. Mereka membutuhkan harta karena kekurangan dan mereka meminta kepada Nabi SAW dan Nabi gembira menerima kedatangan mereka untuk meminta. Tetapi Nabi tidak terlalu khawatir kefakiran yang menimpa sahabatnya, para sahabatnya. Mal faqru akhsha alaikum, didahului dengan sumpah. Fawallahi, maka demi Allah, tidaklah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Ya. Walakinni, akan tetapi saya akhsha, khawatir alaikum, menimpa kalian atau khawatir pada kalian, antubsatad dunya alaikum. Yang saya khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian. Maksudnya dilapangkan rezeki, kalian semua memiliki harta melimpah ruah. Justru itu yang saya khawatirkan, kata Nabi SAW. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibentangkan dunia ini atau bumi ini atau dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi dunia ini sudah dibentangkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Diberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada orang-orang terdahulu. Fatanafasuha. Ini yang membuat Nabi khawatir. Dunia dibentangkan, kemudian kalian berlomba-lomba munafasah, adalah berlomba-lomba saling banyak-banyakan, saling berupaya untuk menumpuk sebanyak-banyaknya kekayaan. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka-mereka dahulu berlomba-lomba terhadap dunia yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhlikakum, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Dan dunia mencelakakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana dunia telah mencelakakan mereka-mereka dahulu. Jadi bukan kefakiran yang mengkhawatirkan Nabi SAW. Banyak orang-orang yang bisa bersabar dengan kekurangan. Banyak orang-orang yang bisa bertahan karena kemelaratan. Tetapi susah mencari orang yang tidak lupa daratan lantaran kekayaan. Ya. Inilah rahasia dari kekhawatiran Nabi SAW. Nabi tidak khawatir sahabatnya dalam kekurangan. Kekurangan pendapatan, kekurangan rezeki dan harta. Karena Nabi SAW sangat yakin mereka bisa bersabar. Walaupun mungkin ketika harta ada, mereka juga tidak bersabar untuk meminta bagian. Seperti yang dilakukan oleh orang Ansar. Ya, terkadang dalam kekurangan dan kebutuhan mereka, bahkan Ansar ini secara istimewa mendahulukan yang lain. Orang Ansar dalam kebutuhannya mendahulukan Muhajirin. Tidakkah demikian? Mereka butuh, tetapi justru yang mereka dahulukan orang Muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan yang lain dan mengorbankan diri mereka. Ya, walaupun mereka membutuhkan. Inilah orang Ansar. Dan banyak yang seperti ini, orang-orang yang bisa bertahan dengan kekurangan, tetapi ketika berlebihan mendapatkan limpahan rezeki, susah orang tidak binasa oleh kekayaan. Ya. Fatuhlik wa tuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia yang dibentangkan itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang dahulu. Jadi Nabi SAW bukan karena tidak suka dengan para orang Ansar yang datang meminta jatah, tetapi Nabi SAW ingatkan ini, bahwa ternyata yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi adalah kaya rayanya umatnya, lalu mereka nanti berlomba-lomba untuk terus menumpuk-numpuk kekayaan, sehingga kekayaan itu yang membinasakan mereka, yang sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan kekayaan dunia, dan dimulai dengan cerita Amr bin Auf tentang pembayaran jizyah, harta yang banyak dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain. Kemudian datanglah orang-orang Ansar untuk meminta jatah kepada Nabi, dan Nabi gembira dengan kedatangan mereka untuk meminta bahagian. Cuma Nabi SAW berikan catatan, mengingatkan bahwa yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan kefakiran yang menimpa umatnya, tetapi kekayaan, ya, melimpah ruahnya rezeki, mudahnya mendapatkan harta dan melupakan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kemudian nanti mereka saling berlomba-lomba, saling berpacu untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta, sehingga harta itu membinasakan mereka. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari terfitnah oleh kehidupan dunia. Adapun memiliki kehidupan dunia tidak ada masalah. Sebagaimana banyak, tidak sedikit dari para sahabat yang menjadi hartawan-hartawan beriman yang menggunakan harta untuk mengejar surga. Itu hadis yang ke-7378 yang menjadi catatan atau yang berhubungan dengan bab adalah tentang kekhawatiran Nabi kepada harta kekayaan yang melimpah untuk umatnya yang membuat mereka dibinasakan oleh dunia. Wallahu a'lam. 7379. Qala rahimahullahu taala haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abd ibn Humayd جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. مسيح حديث أمر ابن عوف رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari sanad yang lain dari beberapa orang gurunya, Al-Hasan bin Ali, Abd bin Humaid, kemudian Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, kemudian nanti berjumpa sanad tersebut di Zuhri dari Yunus sampai kepada Al-Miswar bin Makhramah dari Amr bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Wa mithla hadithi. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Kalau di sana, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Di hadis yang pertama. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan dunia membinasakan mereka. Dunia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan orang-orang terdahulu. Atau mereka-mereka yang telah dahulu. Di sini watulhiyakum, watulhiyakum, ya, kama alhathum, ya, watulhiyakum kama alhathum, dan dunia melalaikan kalian sebagaimana telah sebagaimana dunia telah melalaikan mereka, orang-orang terdahulu. Melalaikan di sini itu yang diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Takatsur. Al-hakum At-Takatsur. Ya, al-hakum At-Takatsur telah melalaikan kalian bermegah-megah, berbanyak-banyak harta dunia. Ya. Watulhiyakum kama al-hatum. Dan dunia melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan mereka-mereka yang telah berlalu atau telah terdahulu. Lalai dengan dunia ini yang tercela. Tetapi apakah terlarang mendapatkan dunia? Tidak. Ya. Tetapi yang tercela dunia melalaikan. Melalaikan dari apa? Dari tugas kita yang sebenarnya, yaitu memperbanyak ketaatan untuk mendapatkan kemenangan di akhirat. Ya. Kalau sudah dilalaikan oleh dunia dari mengerjakan perintah dan juga dari menjauhi larangan. Ini terkadang yang susah ya. Dengan dunia yang membuat kita terkadang lalai dari mengerjakan sholat lima waktu. Ya. Pada waktunya berjamaah bagi laki-laki di rumah Allah. Dunia yang terkadang membuat kita meremeh-remehkan dosa. Ya. Meremeh-remehkan dosa. Yang penting bagaimana untung banyak. Lalu kita. Ya. Terkadang meremehkan pelanggaran agama. Oh, enggak apa-apalah sedikit menipu, yang penting untung dapat. Terkadang dunia itu pula yang membuat kita atau sebagian orang berani untuk melakukan dosa besar, ya, demi mendapatkan dunia. Terkadang lantaran dunia membuat orang pendusta, ya, pandai selalu mengingkari janji karena dunia. Nah, ini hadis yang kedua yang sama bunyinya dengan hadis yang tadi yang pertama dan sedikit perbedaan bahwa Nabi SAW sangat khawatir dunia dibentangkan sehingga dunia melalaikan kalian. Wallahu a'lam. 7380. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. إني حديث عبد الله بن عمر بن العاص، حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimulai dengan pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Idza futihat alaikum Faris war Rum?" Apabila telah ditaklukkan untuk kalian negara-negara Persia dan Romawi, negara kaya. Ya. Ayu qaumin antum? Ya, kalian ini bentuk manusia seperti apa? Dengan berhasilnya ditaklukkan untuk kalian dua negara besar yang kaya raya, ya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi pada kalian ketika harta melimpah ruah karena dua adidaya negara besar ketika itu, Persia dan Romawi, berhasil ditaklukkan dan harta kekayaan mereka dapat oleh kaum muslimin? Kalian ini jadi kaum yang seperti apa? Kata Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Abdurrahman ibn Auf menjawab. Qala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman ibn Auf minas sabiqin al-awwalin. Dan salah satu juga yang dijamin surga dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, dan salah satu orang dari 6 orang yang kata Umar bin Khattab ketika Nabi meninggal dunia, ia ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Nabi. Salah satunya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, ada satu lagi yang nanti menjadi Dewan Syura untuk memilih khalifah setelah Umar. Yang nanti yang terpilih adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Amma Abdurrahman bin Auf bukan orang biasa. Dia orang-orang yang istimewa, yang pertama-tama beriman, kaya raya, dermawan. Ya. Dia menjawab ketika Nabi bertanya, bagaimana bentuk kalian ketika kekayaan melimpah ruah? Dua negara besar ditaklukkan untuk kaum muslimin. Kata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amaranallah. Kita mengucapkan apa yang diperintah, sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah, meminta tambahan. Ya. Kan ketika kita mendapat nikmat kan itu. Yang disyariatkan adalah memuji Allah, bersyukur, kemudian meminta tambahan nikmat. Ya. Ini yang jawaban Abdurrahman bin Auf. Jawabannya benar memang. Karena itulah sikap atau sikap seorang mukmin ketika menerima nikmat dari Allah. Memuji Allah kemudian bersyukur dengan maknanya yang sempurna. Ya. Syukur dengan tiga maknanya. Meyakini itu pemberian Allah, memuji Allah kemudian menggunakan nikmat tersebut pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta tambahan. وَنَسْأَلُ مِنْهُ الْمَزِيدْ مِنْ فَضْلِهِ. Ini juga perlu kita jadikan catatan. Ketika kita menerima nikmat, kita bersyukur, memuji Allah SWT, kemudian minta tambah. Ya. Karena Allah Maha Kaya, minta tambah. Ya. Di surga saja Allah disuruh menyuruh orang penduduk surga minta tambah. Apalagi di dunia. Di surga yang semuanya mewah, semuanya ada, Allah minta menyuruh minta tambah. Kenapa di dunia kita merasa cukup? Minta tambah. Is'alu minallahi al-mazid min fadlihi. Makanya di antara doa untuk menghilangkan hasad yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah meminta keberkahan kepada Allah. minta keberkahan kepada Allah untuk kelebihan yang didapatkan oleh orang lain. Mintakan keberkahannya Allah, berkahilah apa yang kamu berikan kepada beliau, dan berikan kepada saya yang lebih daripada itu. Ini yang menghilangkan hasad. Karena kita yakin bahwa yang didapatkan oleh orang tersebut adalah pemberian Allah. Allah yang memberinya lebih. Nah, kemudian kita minta Allah SWT memberkahi apa yang diberikan kepada beliau. Lalu kita meminta kepada Allah untuk memberikan kepada kita lebih dari itu. Walaupun mungkin dari sisi kuantitasnya kurang, tetapi bisa jadi kelebihan yang kita minta adalah keberkahannya. Yang penting lebih. Ini diantara upaya kita untuk mengkikis hasad. Mengikis hasad. Karena nanti setelah jawaban Abdurrahman bin Auf ini, Nabi SAW justru bertanya-tanya. Ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, kita mengucapkan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu bersyukur, memuji Allah SWT, meminta kepadanya tambahan. Ya. Kata Nabi SAW, mengulas perkataan atau jawaban Abdurrahman, qala Rasulullah sallam aw ghaira dzalik, atau bukan seperti itu yang kalian lakukan. Ya, kata Nabi, aw ghaira dzalik, apakah ataukah yang selain itu. Kalau yang ini memang lumrah terjadi dan itu memang sikap seorang mukmin yang sejati, tetapi mungkin saja yang selain itu yang terjadi, kata Nabi SAW. Apa itu? Kata Nabi SAW, tatanafasuna, ketika harta melimpah ruah dan pemiliknya tidak satu orang, semua orang punya kesempatan untuk mendapatkannya, maka kalian berlomba-lomba. Berlomba ini perlu digarisbawahi, berlomba-lomba untuk mengumpulkan agar kita dapat lebih banyak. Itu yang makna perlombaan. Orang berlomba kan bagaimana menjadi pemenang. Apapun perlombaan, bagaimana bisa jadi pemenang. Kemudian yang kita lawan kita, siapapun orangnya, kita berharap dia tidak menang. Bukankah gitu, itu makna dari perlombaan? Perlombaan apa sebut saja di dunia ini. Apapun bentuk perlombaannya, orang ketika berlomba, dia ingin jadi nomor satu. Kalau mendapatkan sesuatu misalnya, maka dia ingin dapat semuanya, yang lain tidak. Atau dia ingin mendapatkan banyak sementara yang lain dapat kurang. Itulah makna perlombaan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi yang pertama. Kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan bahagian sebanyak-banyaknya dari harta yang melimpah tadi. Kemudian, ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ. Ini akibat dari tanafus. Akibat dari perlombaan adalah hasad. Andai kita tidak mendapat seperti yang kita inginkan. Ternyata yang menang bukan kita, tetapi teman dekat kita. Dia yang dapat lebih banyak. Kita dapat 10, dia dapat 50. Apa yang ada dalam hati? Muncul hasad. Muncul hasad. Jadi perlombaan untuk dunia ini, perlombaan untuk dunia ini, hasilnya sama sekali tidaklah baik. Kalau berlomba untuk cari dunia, itu ujung-ujungnya hasad. Ujung-ujungnya hasad. Susah untuk menjaga hati. Kata Nabi SAW, kemudian kalian saling hasad menghasadi, karena tidak akan semua mendapat sama. Pasti kalau bukan kita yang mendapat lebih banyak, teman kita, saudara kita, yang lain dari kita. Nah, ketika yang mendapat lebih banyak itu bukan kita, kira-kira untuk dunia ini kita akan menerima kalah, kemudian kita katakan, alhamdulillah teman saya dapat lebih banyak. Ada. Susah cari orang seperti ini. Susah. Makanya Nabi mengatakan, ataukah yang terjadi bukan itu, yang terjadi sebaliknya. Kalian berlomba-lomba karena harta di sana sini dapat mudah didapatkan, kemudian muncul setelah itu imbasnya adalah saling hasad. Kemudian hasad membuat kalian saling tadabur. Tadabur memutuskan hubungan. Awalnya akrab sekali dalam bisnisnya, karena belum ada yang nampak berlebih, sama-sama baru mulai usaha, sama-sama modal. Ketika yang satu, ya, misalnya toko ya, berdampingan, berdampingan. Walaupun berbeda barang jualan, tetapi ketika di sebelah penuh terus sementara sebelah yang satunya tidak ada pelanggan, kira-kira apa yang dirasakan oleh hati kita? Maka muncul perlombaan itu, munculkan hasad, kemudian hasad nanti akan membuat kita atau manusia atau umat Nabi Muhammad ini saling memutuskan hubungan. Tadabur itu berbelakang-belakangan, membelakangi, saling membelakangi. Ya, sudah mulai menjaga jarak, tidak seakrab yang sebelumnya, karena dalam hati sudah tersimpan ini jiwa perlombaan, dan ketika merasa terus tidak mendapatkan lebih, dia mulai hasad kepada saudaranya, kemudian dia mulai renggang, semakin lama semakin menjauh. Awalnya berjumpa hanya satu kali sehari, tiba-tiba satu kali dua hari, kemudian bahkan satu kali sepekan. Nah, kemudian ketika nampak berjumpa pun tidak saling salam-salaman lagi, tidak lagi berjabat tangan. Nah, ini tadabur. Yang paling dikhawatirkan adalah tabaghud. Summa tatabaghadun. Kemudian kalian saling benci membenci. Yang disebabkan oleh hasad yang terus membludak, terus bertambah-bertambah hasad di dalam hati sehingga muncullah kebencian. Ya, ini penyebab utamanya tadi harta yang melimpah. Ya, awalnya kan tidak apa-apa lah, fair-fair saja berlomba untuk mengumpulkan itu. Tapi ini tidak akan sampai pada titik itu saja, tetapi akan merambat masuk ke zona yang baru, yaitu hasad. Kemudian hasad nanti akan membuat kita memutuskan melakukan tadabur, yaitu taqatu', memutuskan hubungan, mengurangi frekuensi berjumpa yang biasanya hangat perjumpaannya, ternyata mulai masam, ya, tidak seramah sebelum-sebelumnya, akhirnya ujung-ujungnya saling benci-bencian. Ini dunia. Ya, ini dunia. Bila mana jiwa yang ada adalah berlomba saling memperbanyak, maka jiwa perlombaan itu ujung-ujungnya benci-membenci. Kemudian au nahwa dzalik, atau yang selain dari itu, kata Nabi, yang akan terjadi. Kemudian thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin. Ini di masa Nabi. Kemudian kalian pergi menuju tempat tinggal orang-orang muhajirin. Fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'din. Lalu kalian jadikan sebahagian berada di atas tengkuk yang lain. Di sini artinya sebagian mereka menjadi pemimpin atas sebagian yang lain. Ya. Jadi harta membuat orang semena-mena, membuat orang merendahkan, yang bahkan di sini kata Nabi, yang kalian rendahkan adalah orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena memang orang muhajirin disifati oleh Allah dengan faqar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim. Bagi orang-orang diberikan harta rampasan perang itu diperuntukkan oleh Allah, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dan orang-orang muhajirin. Nanti kalau sudah berlomba-lomba dengan harta, melimpah ruah kekayaan, dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan bahagian sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya setelah perlombaan hasad, kemudian saling memutuskan hubungan, kemudian benci-membenci, musuh memusuhi, sampai-sampai nanti kalian jadikan orang-orang muhajirin sebagai bahan olok-olokan dan saling merendahkan. Ini yang dikhawatirkan terjadi oleh Nabi SAW. Memang ada orang yang bersyukur, tetapi justru mungkin dengan kekayaan itu orang lebih banyak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maza qala? Qala al-ulama at-tanafus ila al-shay' al-musabaqatu ilayh wa karahatu akhdhu ghayrika iyyah wa huwa awwal darajat al-hasad. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، والتدابر التقاطع، وقد يبقى مع التدابر شيء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغض. وأما التباغض فهو بعد هذا، ولهذا رتبت في الحديث. اقرأ. وقوله ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين أي ضعفائهم فتجعلون بعضهم أمراء على بعض، هكذا فسروه. النووي رحمه الله تعالى memberikan ulasan yang sangat luar biasa untuk apa yang dikhawatirkan Nabi ketika Romawi dan Persia ditaklukkan, harta menjadi melimpah ruah, kekayaan luar biasa. Abdurrahman bin Auf menjawab dengan jawaban yang biasa yang dilakukan oleh orang yang beriman, yaitu memuji Allah, bersyukur, kemudian minta tambahan karena itu nikmat dari Allah. Tetapi Nabi justru mengkhawatirkan yang lain. Ya. Kemudian di situ Nabi mengatakan al-munafasa atau tanafus, kemudian tahasud, kemudian tadabur, kemudian tabagut. Ini tiga tahapan. Pertama, tanafus, tahasud, tadabur, tabagut. Lihat in An-Nawawi rahimahullah menukilkan perkataan ulama, at-tanafusu ila syai'i, makna tanafus, mengejar sesuatu, al-musabaqatu ilaihi, berlomba-lomba saling dulu-duluan menuju hal tersebut. Wa karahatu akhdhi ghairika iyyah, dan tidak suka kalau yang lebih dahulu orang lain. Itu kan berlomba. Ternyata kita sudah berusaha maksimal untuk menjadi yang terdahulu. Ternyata bukan kita yang dahuluan. Kita suka melihat yang sampai duluan atau yang lebih banyak, tadi seperti saya contohkan, lebih banyak mendapatkan bukan kita. Apakah kita menerima begitu saja, pasrah, lapang dada? Tidak. Dalam munafasah normal muncul ketidaksukaan. Ya. Dengan dahulunya, lebih dahulunya orang lain atau lebih banyaknya orang lain mendapatkan. Ini dalam dunia perlombaan pasti rasa ini ada. Makanya Nawawi menukilkan lanjutan dari perkataan mereka para ulama, wa huwa awwalu darajatil hasad. Jiwa munafasah ini yang tujuan, yang maknanya adalah berupaya bagaimana kita yang menjadi orang pertama, orang yang lebih dahulu atau orang yang lebih banyak mendapatkan, dan tidak suka orang lain mendahului kita atau lebih banyak mendapat dari kita, itu sebenarnya derajat yang paling rendah dari hasad. Derajat yang paling rendah itu langkah pertama dari hasad yang tercela, yang memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Jadi itu langkah pertama atau tingkatan yang terendah dari hasad, yaitu berlomba agar menjadi orang pertama dan tidak suka orang lain mengalahkan kita. Kemudian wa ammal hasadu, adapun hasad, fahuwa tamanni zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari pemiliknya, berkeinginan tercabutnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Tercabutnya nikmat dari orang lain itu hasad. Seseorang menginginkan bagaimana nikmat yang sudah didapatkan oleh orang lain itu tidak didapatkannya lagi atau tercabut darinya, hilang darinya, dia suka. Ya. Maka terkadang hasad ini mendorong orang yang hasad itu untuk melakukan segala macam cara agar nikmat terlepas dari orang lain. Dalam perlombaan tadi terkadang dia melakukan berbagai macam cara dia bisa menjadi pemenang dan berupaya untuk menyikut yang lain agar tidak jadi menang. Nah, ini yang hasad. Kalau tadi fair ya. Perlombaannya normal, tidak ada saling menyakiti, merugikan, tetapi ketika kawan kita yang menang kita tidak suka. Ini awwalu darajatil hasad. Sementara hasad bukan. Hasad adalah di atas itu. Iri, tidak suka, keinginan bukan. Hasad adalah keinginan hilangnya nikmat dari orang yang sudah mendapatkannya. Kemudian di atas itu lagi, ya, at-tadabur. Di atas hasad adalah tadabur, yaitu taqatu', saling memutuskan hubungan lantaran tidak suka orang tadi memperoleh nikmat. Ya. Memperoleh nikmat. Tidak suka melihat orang kaya. Tidak suka melihat orang sehat. Tidak suka, bahkan ada orang yang tidak suka melihat orang taat beribadah. Ya. Melihat orang taat beribadah tidak suka. Berupaya bagaimana orang itu menjadi orang yang bejat, dia suka. Ya. Orang tidak peduli dengan ketaatan, dia biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah melihat orang sudah berupaya untuk menerapkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia mulai tidak suka. Ini hasad yang sangat luar biasa buruknya. Ya. Kemudian setelah tadabur adalah kemudian tadabur ini kata Nawawi, waqad yabqa ma'at tadaburi syai'un minal mawaddah aw la yakunu mawaddah. Tadabur ini terkadang menyisakan cinta. Ada orang yang memang sudah memutuskan hubungan tapi dia masih menyayangi kawannya, saudaranya. Dan terkadang tadabur ini sudah menghilangkan rasa cinta dan tidak ada sama sekali. Tadabur memutuskan hubungan, terkadang ada tersisa di dalam hati orang yang memutuskan hubungan tadi, tersisa rasa cinta, rasa sayang kepada saudaranya, rasa prihatin kepada saudaranya, empati kepada saudaranya. Tetapi di saat yang lain terkadang tadabur ini tidak menyisakan sedikit pun cinta, yang otomatis naik ke tingkat berikutnya apa? Kalau sudah tidak ada lagi rasa cinta, akan menaikkan, bukan menaikkan, justru menurunkan ke yang lebih hina daripada itu, yaitu tabaghut. Ya. Aw la yakunu mawaddah wa la yabghad. Ada kadangkala tadabur itu tidak ada rasa cinta tetapi tidak benci. Ya. Tidak benci. Sementara tabaghut fahuwa ba'da hadza. Ya. Sementara tabaghut itu datangnya setelah yang ketiga tadi. Saling membenci ini muncul setelah hasad yang sangat berlebihan. Nah, sehingga benci lagi. Sedikit pun tidak suka. Dan tidak ada di dalam hatinya rasa cinta dan sayang kepada saudaranya. Ini tingkatan yang paling rendah dari penyakit yang ada di dalam hati manusia ketika berlomba untuk mencari dunia. Makanya dalam hadis ini diurut oleh Nabi SAW. Tata nafasun, summa tata hasadun, summa tatadabarun, summa tatabaghadun. Ya. Kemudian setelah itu Nawawi menjelaskan makna hadis summa tantaliquna fi masakinil muhajirin. Ya. Maksudnya adalah du'afaihim, orang-orang lemah, orang-orang fakir dari orang-orang dari muhajirin, fataj'aluna ba'dahum umara'a 'ala ba'din. Lalu kalian pilih siapa yang layak menjadi pemimpin kalian untuk menerapkan atau mendapatkan ambisi kalian. Kalian sampai jadikan orang muhajir itu sebagai batu loncatan, sebagai alat permainan, karena kalian ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Inilah uraian dari Nawawi rahimahullahu taala untuk hadis tadi 7380. Kalau orang muhajirin saja, dan ini dikhawatirkan oleh Nabi terjadi di zamannya, di masa para sahabat, kalau untuk orang muhajirin saja itu sudah tidak dipedulikan derajat mereka sebagai muhajirin, bagaimana dengan orang yang berlomba-lomba sekarang untuk mencari dunia dengan orang-orang yang ahli agama? Ahli agama itu sebagai senjata, cuma sebagai kuda tunggangan untuk jadikan mereka pemimpin, memimpin yang lain agar mereka mendapatkan kekayaan. Jadi menjadi alat yang digunakan untuk mencari keuntungan, untuk membuat perlombaan-perlombaan mengejar dunia. Maka tidak berharga menurut orang-orang, bagi orang-orang yang mengejar dunia ini ahli-ahli agama. ya, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang sudah ya, orang-orang yang sudah beruban dengan agama, dengan ilmu agama, dengan ibadah, dengan perhatiannya kepada agama. Mereka terkadang, orang-orang yang mengejar dunia ini, menjadikan mereka-mereka ini sebagai apa? Alat untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Kalau muhajirin saja mereka bisa melakukan hal tersebut, bagaimana dengan selain muhajirin? Bagaimana dengan selain muhajirin? Dilihatnya ini tokoh agama, orang yang banyak manusia condong dan cinta kepadanya, orang ini dijadikan sebagai alat untuk berlomba-lomba, untuk mengejar kekayaan dunia. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, dan ahli agama seharusnya menyadari bahwa perannya dalam agama jauh lebih besar daripada perannya dalam mengejar dunia. Ahli agama seharusnya sibuk mengajarkan agama kepada umat manusia, mencerahkan ilmu agama kepada manusia. Jangan disibukkan dengan urusan-urusan perlombaan orang-orang yang mengejar dunia. Ya. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan membaca sisa dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini pada kesempatan yang akan datang. Dan mungkin perlu kita jelaskan ya, bahwa di kitab Zuhud ini mungkin jarang kita dapatkan bunyi bab. Ya. Tidak jarang kita dapatkan bunyi bab karena ada bab yang kedua jauh sekali setelah bab yang pertama. Kemudian nanti ada beberapa bab ke depan ya. Ada banyak juga babnya, tetapi untuk bab yang pertama sangat banyak sekali hadisnya. Ya. 46 hadis. Ya, sungguh luar biasa, dan ini sangat baik untuk dikumpulkan. Ya, hadisnya terjemahkan di sebuah catatan. Ini sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في هذا الكتاب.